Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasnya. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah membacakan dua perkara yang mana tidak pernah berselisih para imam kaum muslimin, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada dua perkara ini. Yang pertama, bahwasanya annallaha ta'ala ala arsyhi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasy-Nya. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya arasy-Nya Allah Azza wa Jalla ini di atas langit. Di atas langit keberapa? Di atas langit ketujuh. Bahkan ulama menyebutkan bahwasanya arasy ini arasy makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya arasy atau yang kita sebut singgasana Allah Azza wa Jalla, ini merupakan atapnya dari seluruh makhluk hidup. Atapnya seluruh makhluk. Itulah arasy Allah Azza wa Jalla. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita telah jelaskan bahwasanya jarak antara langit yang pertama dengan bumi ini berapa kilometer? Berapa? 500 tahun perjalanan, Ini jarak antara langit, yang pertama dengan bumi. Kemudian jarak antara langit dengan langit yang lainnya sampai langit ketujuh, ini berapa? Berapa? 500 ya. Jadi semuanya jaraknya 500 tahun perjalanan. Kemudian juga di atas langit ketujuh, setelah langit ketujuh apa? Ada apa? Ada kursi Allah. Kursi Allah dibandingkan 7 lapis langit seperti apa? Jadi 7 lapis langit ini kita kumpulkan dibandingkan dengan kursi Allah seperti apa? Seperti apa? 7 loh. 7. Hah? Asanda ya. 7 darahim Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-samawati sab'u fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi turs. Jadi 7 lapis langit ini bagaikan 7 uang perak. 7 logam perak yang dilemparkan ke apa? ke perisai. Ya. Berarti apa? Lebih besar kursi kah? Lebih besar 7 lapis langit? Lebih besar kursi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian di atas kursi, kursi Allah ini kata para ulama dalam tafsirnya bahwasanya kursi Allah ini tempat pijakan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya. Besar sekali. Kemudian di atas kursi apa? Hah? Ada lautan ya. Ada lautan yang mana dalam lautan ini dari bawahnya sampai ke permukaannya berapa? Hah? 500 tahun pula. 500 tahun perjalanan ya, jauh sekali memang. Ya. Kemudian di atas lautan Allah Azza wa Jalla tadi ada apa? Hah? Ada arsy Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dinamakan dengan saqaful makhluk. Ya, atapnya makhluk. Ya. Singgasan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ini baru tadi. Besar mana sama kursi arsy Allah kah besar kursi? Hah? Besar arsy. Perbandingannya seperti apa? Ahsanta ya. Seperti mal kursi fil arsy illa tahalqatin ulqiyat baina dhuhray falatin minal ab. Ya. Jadi besarnya kursi tadi, kursi Allah dibandingkan kebesarannya arsy Allah ini bagaikan gelang ya. Gelang dilempar di tengah padang pasir yang luas. Kira-kira besar sekali ya. Itu baru apa? Baru makhluknya Allah Azza wa Jalla. Lah bagaimana Allah Azza wa Jalla yang kita setiap hari ya diseru 5 waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana? Di atas arasy-Nya. Ya. Ini kita ulangi lagi. Jarak antara langit dan bumi berapa? 500 tahun. Kemudian hitung ya. Jarak langit yang pertama dengan kedua tambah 500 berapa? 500 juga berapa jadinya? 1000. Tambah langit yang ketiga berapa? Hah? Berapa? 1500. Tambah langit keempat? 2000. Langit kelima? Langit keenam? 3000. Langit ketujuh? Kemudian kursi? Hah? Berapa? 4000. Lautan? 4,5. Baru sampai arasnya Allah Azza wa Jalla berapa? 5000. Subhanallah. 5000 tahun perjalanan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla dari ya, Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Berapa tahun perjalanan? Hah? 5000 tahun perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan berapa? Cuma 1 malam, subhanallah ya. Subhanallah ya. Itulah mukjizat Nabi kita, ya. Keutamaan Nabi kita dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Isra Mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arasy-Nya. Kemudian kita sambung ya pembacaan pada pertemuan yang lalu. Wa ulama'ul ummah wa 'ayanul la'imma minas salaf rahimahumullah لم يختلفوا في أن الله على في أن الله تعالى على عرشه. Dan para ulama umat ini dan imam-imam pilihan dari kalangan salaf terdahulu rahimahumullah, mereka tidak pernah berselisih tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasy-Nya. Wa 'arsyuhu fawqa samawatihi. Ya, dan ini keyakinan yang kedua. Dan bahwasanya arasy-Nya Allah azza wa jalla ini di atas langit-Nya. Ya, di atas tujuh langit-Nya. Yusbituna lahu min dzalika ma atsbathahu Allah ta'ala. Mereka menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla yang demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Wa yu'minuna bihi. Ada bihinya itu ya. Wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna ar-Rabb jalla jalaluhu fi khabarihi. Mereka mengimaninya. Ya. Para salaf, imam-imam kita, para ulama kita, mereka beriman tentangnya. Wa yusaddiquna ar-rabb fi khabarihi, dan membenarkan tentang Rabb kita, ya, jalla jalaluhu, pada berita-beritanya, khabar-khabarnya. Ya, baik itu di mana? Yang pertama di Al-Qur'an. Yang kedua, khabarnya di As-Sunnah, ya. Di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya tugas kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup apa? Mengimani dan membenarkannya, ya. Tidak perlu kita memikirkan, oh bagaimana berarti Allah subhanahu wa ta'ala berada dari arasy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi, apakah terbang, apakah naik seperti ini. Tidak perlu, ya. Kita sebagai kaum muslimin, kata para ulama, ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan tentang keberadaannya di atas aras, sudah, kewajiban kaum muslimin mengimaninya saja. Adapun perkara tentang tata caranya, bentuknya, sifat-sifat rincinya, ini kemana? Dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kita jelaskan. Wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna ar-rabb fi khabarihi wa yutliquna ma atlaqahu Allah. Ya. Di sini kita ambil, ya, faedah dari Syekh Rabi hafizahullah taala, ya, bahwasanya, ya, orang-orang, ya, seperti Al-Jahmiyah, ya, mereka, ya, dan orang-orang ahlud dalal, ya, fa innahum la yaltafituna ila hadil ayat bal yat'anuna fiha. Ya. Jadi ketika dibacakan tentang ayat-ayat Allah, ya, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sitati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy, ya, bahwasanya dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 waktu, kemudian bersemayam atau naik atau tinggi ataupun berada di atas arasy-Nya. Setelah itu di sini, ya, mereka dari kalangan Al-Jahmiyah, kita sudah jelaskan, ya, siapa itu Jahmiyah dan kelompoknya, dan orang-orang yang mencocoki mereka dari kalangan Ad-Dalal, mereka tidak akan mau melihat tentang ayat-ayat tadi, ya, bahkan mereka mencelanya. Yakni, maksudnya bagaimana mereka mencelanya, bagaimana mereka merendahkannya, yakni idza khalafa an-naql al-aql, ya, idza khalafa an-naql al-aql, Ya, al-aqla quddima al-aql. Ya. Quddima al-aql. Ini jika ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya jika menyelisih akal mereka, ya, maka kata mereka yang dikedepankan apanya? Yang dikedepankan akalnya. Ya. Di sinilah ya berbeda pijakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dari dahulu sampai sekarang dengan golongan-golongan yang mereka lebih mengutamakan akalnya dibandingkan ayat-ayat Allah yang datang baik secara mutawatir maupun ahad. Ya. Mutawatir ini kata para ulama, ya, banyak perawinya tidak terhitung. Kalau ahad ini bisa seikung, bisa dua ikung perawinya. Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katanya mengatakan atau menceritakan kepada seikung atau dua ikung aja, karena mungkin kalau mesti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau perkara penting harus banyak, ya. Jadi kada boleh hadis itu sifatnya seikung dua ikung yaitu ahad tadi. Jadi harus mutawatir itu mereka. Nah disinilah ya perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah mudah ya, selama hadis itu sahih, ya, sanadnya, matannya baik, itu seikungan enggak orang meriwayatkan ataukah banyak, selama itu hadis itu sahih, sepakat Imam Bukhari dan Muslim dan juga bersepakat para ulama-ulama yang lainnya dari kalangan ahli hadis, sudah diambil hadis tadi, mudah. Kalau mereka ya dipilih-pilih dahulu, ya. Kalau ahad sudah dibuang, pus dibuang sudah. Kalau ahad, ya. Tapi kalau mutawatir, nah dipilih pulang. Kalau bertentangan dengan akalnya, dibuang pulang. Ya. Disinilah ya perbedaan Ahlus Sunnah dengan golongan-golongan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya ya di sini disebutkan oleh Syekh Rabi ya fa ayyu dalalin ya atau fa ayyu dalalin yafuqu hadzal dalal wal iyadu billah ya, maka kesesatan manakah kata Syekh Rabi hafizahullah yang melebihi kesesatan ini, wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah azza wa jalla. Wa yukhalifuna a'immatul Islam wa a'yanul ummah, yang mereka menyelisihi ya imam-imam dari imam para kaum muslimin dan juga ya orang-orang pilihan dari umat ini, yakni ya takhalufu al-aql, takhalufu an-naql, takhalufu al-fitrah, dalalun syadid wal-iyadu billah. Ya. Yang mana ya secara akal mereka menyelisihinya. Secara ayat, dalil, naql, Al-Quran, Sunnah mereka menyelisihinya. Secara fitrah juga mereka menyelisihinya. Ya, coba lihat ini. Fitrahnya manusia ya. Fitrahnya manusia. Baik itu muslimin enggak? Baik itu musyrikin enggak? Baik itu kafir enggak? Ketika terdesak, mereka minta kepada siapa? Mengangkat tangan kepada siapa? Kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini fitrah mereka. Ya. Secara fitrah mereka mengakui bahwasanya ada sang pencipta yang di atas itu. Ya. Tanya saja anak-anak kecil kita. Ya. yang mereka belum faham tentang akidah Islam ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, kita tanya, di mana Allah? Aina Allah? Mereka menjawab, fis sama, di atas, kata mereka, di atas langit. Subhanallah ya. Ini memang fitrahnya manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrahnya. Ya. Secara akal juga, ya. Akal manusia sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, tidak akan mungkin, ya, kita menyuruh sang raja turun dari singgasananya. Apalagi pas hari-hari perayaan, hari kebesaran, hari ini dan itu, kita bilang tidak pantas, wahai sang raja, kalian di atas, ya, coba sini ke bawah. Kira-kira gimana sang raja? Hah? Kira-kira gimana sang raja? Kira-kira, hah? Minimal marah kan? Minimal marah. Kenapa? Karena merendahkan atau menurunkan derajat sang raja. Ya. Dia yang mengatur masyarakatnya, ya, biar adil. Kemudian dia yang mengatur kehidupan, kebutuhan masyarakatnya, dia yang memenuhinya. Ketika dia di perayaan besar, ya, dia ingin membanggakan dirinya, duduk di singgasananya karena yang pantas baginya, tiba-tiba disuruh turun-turun aja. Ya, atau kamu seharusnya berada di bawah bersama kami. Pasti apa? Marahlah sang raja. Apalagi Allah Azza wa Jalla, ya, yang maha di atas segala-galanya. Bahkan arasy tertinggi pun berada di bawah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Bagaimana mungkin akal kita, ya, untuk menjadikan, ya, sang pencipta, sang yang maha kuasa, ya, berada di tingkat yang rendahan, berada di bawah. Dan dari dahulu kita tahu, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairun min yadus sufla. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas ini lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan ini kita ambil faedah juga di dalam lughah kah? Dalam mana saja kah? Yang di atas itu pasti lebih mulia dibandingkan yang di bawah. Ya, ini secara akal, secara dalil sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Dan sekarang kita akan menjelaskan, ya. Kullu hadza ma yardu al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Rafid wal Khawarij ila yaumina hadza. Maka setiap dari apa yang ada di sini, ya, inilah yang menghalangi kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, Syiah Rafidah, kaum Khawarij sampai hari kita sekarang, ya. Jadi kita dengan mereka tuh tidak akan pernah satu pijakan, tidak akan pernah satu pemahaman, ya. Dikarenakan apa tadi pemikiran mereka? Kalau Ahlus Sunnah apa? Ahlus Sunnah, kita Ahlus Sunnah ketika apa? Ahlus Sunnah itu apa? Beriman, kemudian membenarkan, menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, ya, sesuai yang pantas bagi Allah Azza wa Jalla, sesuai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam apa? Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Ini lihat pemikiran Jahmiyah dan juga orang-orang yang mencocokinya gimana tadi? Apa? Pakai akal, ya. Disinilah, ya, kita ambil faedah, ya. Kalau seseorang, ya, dalam agama ini, nah, ya, menafsirkan Al-Quran kah, menafsirkan hadis ya, pakai akalnya berarti mencocoki pemikiran mereka. Ya. Kalau kita menafsirkan Al-Quran bagaimana? Ya. Gimana cara menafsirkan Al-Quran? Yang pertama kata Nabi, kata para ulama, ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ya. Ini rangkaiannya sudah, ada tingkatannya. Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ada di Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Kalau tidak ada hadis, Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Apa? Ijma' ulama. Ya, ini. Kemudian kalau tidak ada, Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Ijtihadnya para ulama. Ya, para ulama. Tidak ada Al-Quran ditafsirkan dengan akal. Ya, tidak ada. Ya, seperti ini. Ya. Mereka, kalau akal mereka ini tidak masuk di akal, pasti sudah mereka membuangnya jauh-jauh. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, wa yutliquna ma atlaqahu Allah subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi 'ala al-'arsy wa yamurruna 'ala zahirihi. Ini ya, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ya. Ulama dan juga imam-imam para ahlu sunnah tadi, mereka memutlakan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala mutlakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arasnya. Dan mereka ya, memahaminya yamurruna ala zahirihi. Ya. Dan mereka memahaminya atau menjalankan ya, tentang sifat Allah ini sebagaimana zahirnya saja. Ya. Kalau dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di istiwa, ya beristiwa di arasnya sudah. Ya. Ulama ahlu sunnah tidak lagi ya, membagai-bagaimanakan, memisal-misalkan. Tapi apa? Mereka mempercayai sebagaimana zahirnya. Ay, yakni alla imma muttafiquna ala anna nususa yajibu an tabqa ala zahiriha hatta yujadu ma yasrifuha an hadha adh-dhahir. Ini para imam tadi, mereka bersepakat bahwasanya kalau ada dalil an-nusus, dalil-dalil tadi wajib ya, kita ini berada di atas dalil-dalil tadi secara zahirnya. Hatta yujadu ma yasrifuha, sampai kita mendapatkan ada yang memalingkan dari zahirnya tadi. Ya. Ya, di sini. Ya. Perkara yang mudah saja. Ya, yang mudah saja. Ahlu sunnah ya, wal jamaah, ketika mau menghukumi seseorang ya, menghukumi seseorang ya, dia dihukumi secara zahirnya, secara yang tampak oleh mata kepala kita. Ya. Baik itu hakimnya kah? Baik itu pemimpinnya kah? Kalau secara tampak tadi oleh mata kita ya, dia ini salah secara syariat, salah secara syariat ini, dipahami ya. Maka kita menghukumi dia salah secara syariat, secara yang tampak tadi. Misalkan ya, kita melihat ya, orang ini melakukan zina ya, dia melakukan zina. Maka coba ahlu sunnah bagaimana menghukumi orang ini? Kita yang melihat semua ini, bagaimana kita menghukumi orang ini? Secara apa? Secara yang tampak. Berarti apa? Dia berzina. Berbeda halnya dengan orang-orang yang melakukan penakwilan-penakwilan. Apalagi yang dilihatnya ini tuan guru misalkan. Dilihatnya ini kiai haji. Ya. Berzina misalkan. Maka ditakwilkan. Dia tuh tidak berzina. Ya. Yang kita lihat itu kasat mata kita saja. Tapi secara mata batinnya dia tuh menikahi bidadari. Ya. Ini banyak ini. Banyak ini kejadian ini. Bukan cerita dongeng. Ya. Bahkan tercerita oleh ulama. Ya. Ada yang menzinahi binatang. Ya. Jadi kata mereka, dia itu bukan menzinahi binatang, tapi itu bidadari. Bidadari mana binatang? Hah? Apa? La haula wala quwata illa billah, ya. Itulah Ahlussunnah, enak ya. Secara yang tampaknya saja, secara zahirnya saja enak. Karena penuh penakwilan-penakwilan. Ya, kalau penakwilan-penakwilan banyak. Ya, ini menakwilkan ini, yang ini menakwilkan ini, yang ini menakwilkan ini. Yang mana yang bujur? Kata dia ini dengan bidadari. Kata sekongnya dia dengan wanita surga. Kata sekongnya dengan wanita dunia. Tapi itu istri dari istri sirinya. Yang mana bujur? Ya. Supaya kada dihukumi zina. Kalau Ahlussunnah secara zahirnya enak ya Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini wajib ya kita imani segala sifat-sifat Allah ini. Kita balik lagi ya. Tadi pemisalan tadi, kita balik lagi pemisalan sifat-sifat Allah, segala sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan. Allah Subhanahu memiliki wajah. Allah Subhanahu memiliki tangan. Allah Subhanahu memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, memiliki sifat-sifat yang lainnya. Dan yang ini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya. Sudah. Ya, kita kasih titik dua, kita mengimani dan apa? Membenarkannya secara apa? Secara zahir dari nususnya tadi. Secara yang tampak yang Allah sebutkan dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun penakwilannya nanti kita jelaskan, ya. Wa yakiluna ilmahu ila Allah wa yaquluna amanna bil amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya. Ya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ya. Ahlussunnah tadi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyerahkan ilmu pastinya tadi, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka pun mengucapkan aman nabih, kami cukup beriman kepadanya. Kullum min indi rabbina, segala sesuatunya itu, ya, hanya milik Allah. Hanya Allah yang paling tahu. Segala sesuatu tadi hanyalah di sisi Allah yang tahu. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, ya. Dan tidaklah ada orang yang mau memikirkan perkara-perkara ini melainkan hanya orang-orang yang memiliki apa? Akal. Ya. Di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya Ahlussunnah ya disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah, kama akhbarallahu ta'ala anir rasikhin fil ilmi annahum yaquluna dhalika waradiyahu minhum fa'asna alaihim bih qad sabaqa lakum annahu qala ya'taqidu ahlul hadith wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'a samawati 'ala 'arsyhi. Ya, di sini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang manusia-manusia yang rasikh, ya, tentang mereka yang paling mendalam ilmunya, ar-rasikhun ini, ya, ya, orang yang paling mendalam ilmunya dalam agama ini, ar-rasikhuna fi ilmi annahum yaquluna dzalika, mereka pun mengatakan yang demikian. Lah apalagi kita, ya, kita yang dangkal ilmunya ini cukup mengikuti mereka, selamat. Cukup apa? Kita bilang aman nabi. Apa? Kami beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Wa radiyahu minhum fa asna alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, ridha kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun, ya, memuji mereka dengan memasukkan mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang mau memikirkan ini melainkan apa? Melainkan apa? Orang-orang yang berakal, yang memiliki akal. Nah, di sini kita akan jelaskan, ya, bahwasanya sudah kita ketahui, ya. Kita, ya, menyebutkan dari kitab-kitab ulama terdahulu bahwasanya ahlul hadis meyakini dan bersaksi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh, ya, di atas arasnya. Nah, disinilah sebagian dari orang-orang yang dangkal ilmunya mereka salah paham. Ya, disebutkan oleh Syahrawi hafizahullah taala, faqad yafhamu ba'dun nasi min qawlihi wa yakiluna ilmahu ilallah, ya, dan sungguh, ya, sebagian manusia mereka memahami, ya, ini maksudnya pemahaman yang salah dari ucapan para salaf tadi, para immah salaf, ya, ulama-ulama dari al-hadis dan imam-imam pilihan tadi, bahwasanya mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah ini, kata mereka maksudnya yuridu tafwidul makna, bahwasanya ini mau di sini mereka ingin, ya, meniadakan maknanya, ya, dibantah oleh Syarabi, la huwa la yuridu hadza wa innama yuridu huna ilmul kaifiyah, ini dimaukan, ya, dari wayakiluna ilmu, sama juga, ya, kullum min indi rabbina, ya, jadi serahkan semuanya di sisi Allah azza wa jalla, maksudnya ilmu tentang bagaimana tata cara bentuk-bentuk sifat-sifat Allah secara rincinya, dipahami, ya. Jadi bukan untuk meniadakan maknanya. Misalkan, ya, Allah memiliki kedua tangan. Kita sudah jelaskan, ya, tangan-setangan. Saya masih ingat. Nah, kata mereka, ya, ini ucapan ahlus sunnah ini, mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Ya, tangan ini, kedua tangan ini, ya, berarti apa? Berarti bukan tangan Allah, ya. Artinya bukan tangan Allah, bukan dua tangan artinya, ya. Padahal jelas-jelas, ya, kekanakan gin tahu, ya, santri-santri gin tahu, yadun bahasa Arabnya apa? Yadun bahasa Arabnya apa? Ya, yadun. Yadun bahasa Indonesianya apa? Hah? Tangan. Ya. Ini secara zahirnya ahlus sunnah memaknai seperti ini. Nah, kalau orang yang salah paham tadi, ya, yadun, ya, secara zahirnya maknanya tangan, kata mereka, ini kalau segi dari manusia. Tapi kalau dari sisi Allah, yadun ini bukan tangan. Nah, dimaknainya gitu. Jadi Yang tahu makna ayat ini, yang tahu makna istiwa ini cuma Allah saja. Ya. Adapun kaum muslimin tidak tahu maknanya. Lalu ada yang mengartikan tangan kekuatan, ada yang mengartikan tangan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan istiwa itu artinya menguasai, sampai ya pada perbuatan ya mereka meniadakan semuanya sifat-sifat Allah. Kenapa? Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah tadi yang mengutai maknanya cuma Allah saja. Adapun Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya sampai ulama-ulama kita sekarang, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya sampai sekarang tidak tahu maknanya. Lalu untuk apa Al-Quran diturunkan kalau tidak tahu maknanya? Apakah Al-Quran diturunkan untuk membuat bingung manusia? Jelas sudah akal kita bah menolaknya. Ya. Oleh karenanya di sini disalahfahami. Ya. Maksud mereka tidak, kata Syekh Rabi, bukan itu yang diinginkan. Ya. Bukan menghilangkan maknanya dan menyerahkannya kepada Allah saja. Manusia tidak ada tahu pun satu pun tentang sifat-sifat Allah, tentang makna tadi tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah bukan itu. Innama yuriduhuna ilmul kaifiyah. Ya. Hanya saja yang diinginkan di sini ilmu apa? Tentang tata cara rincinya, bagaimana bentuk secara rincinya dari sifat-sifat Allah tadi. Dipahami ya? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya di Al-Qur'an dan Sunnah ya. Azan dulu baru kita lanjutkan sebentar. Ya. Jadi kita tarik kesimpulan di sini, sambung lagi. Bahwasanya ya. Kita ambil kesimpulan dari ucapan para ulama ini ya. Bahwasanya segala sifat-sifat Allah kita wajib mengimaninya, bahwasanya sifat-sifat Allah itu adalah benar-benar datang dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kaifiyahnya, ini tata caranya, bagaimana bentuk-bentuk sifat Allah tadi secara rincinya, ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Ya, difahami ya. Kita ulangi lagi. Segala sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah Subhanahu sebutkan di Al-Qur'an kah, di As-Sunnah kah? Tugas kita sebagai kaum muslimin apa? Mengimaninya bahwa saya benar-benar itu adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi apa? Akan tetapi apa? Kaifiyahnya, tata caranya, bagaimana bentuk-bentuk rincinya, ini hanya Allah saja yang mengetahuinya. Oleh karenanya cara mudah memahaminya disimpulkan oleh Imam Malik, disebutkan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifiyatu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Ya, bahwasanya ini kesimpulannya ya, bahwasanya tentang sifat istiwa Allah, apa itu istiwa? Di atas ya, berada di atas arasnya ya. Sebagian kita menafsirkan bersemayam, di sebagiannya juga ada yang mengatakan ini tidak cocok bagi Allah Azza wa Jalla. Yang jelas artinya irtifa ya, irtifa atau ala, di atas, naik atau meninggi. Ini berada di atas aras intinya. Jadi, ya, al-istiwa kata Imam Malik, maklum. Yang namanya istiwa ini sudah diketahui maknanya secara bahasa. Itu apa? Tadi tinggi atau berada di atas aras. ya. Nama istiwa. Adapun kaifiyahnya tentang tata cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya di atas aras ya atau meninggi di atas aras, ini kata Malik tata cara ini majhul, tidak ada yang mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskannya dan para sahabat juga tidak pernah menanyakannya ya. Oleh karenanya disinilah ya para Jahmiyah dan orang-orang yang mencocoki mereka, mereka mencoba menakwil-nakwilkan sendiri ya. Mencoba memakna-maknai sendiri di luar dari konteks bahasa Arab aslinya. Dan su'alu anhu bid'ah ya. Dan bertanya tentang bagaimananya itu ya, ini adalah kebid'ahan. Kenapa? Kenapa tadi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membahasnya. Karena Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lainnya yang hidup sezaman Rasulullah yang masih datang wahyu, padahal ada wahyu, mereka tidak pernah menanyakan bagaimana kaifiyahnya Allah, bagaimana tata caranya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Ya. Jadi kita ambil kesimpulan gimana tadi? Ambil kesimpulannya bahwasanya apa? Istiwa itu sudah difahami ya secara bahasa ya tentang maknanya. Akan tetapi apa? Tata caranya ini yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan bertanya tentangnya ini adalah perbuatan bid'ah. Ya. Perbuatan yang mengada-adakan dalam agama. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah membahasnya. Abu Bakar, Umar, para imam-imam madhab tidak pernah menanyakannya kepada guru-gurunya masing-masing. Paham ini ya? Ini yang kita dapat ambil pada pertemuan malam ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.